Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Penjelasan sabda Nabi alaihi salatu wassalam pada kelanjutan hadis qultum alladhi nafsi bi yadihi kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qawmun tajhalun. Musa alaihi salam lama tajawaz al-bahra ibn Israil wa aghraq Allah aduhum fihi wa hum yanzurun marru ala unasin ya'kufuna ya'kifuna marru ala unasin ya'kifuna ala asnamin lahum min al-musyrikin faqala haula li Musa alaihi salam ij'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qawmun tajhalun. Makanya dimaksud bahwa mereka sebagian sahabat Nabi alaihissalam tersebut yang baru saja masuk Islam telah mengucapkan ucapan yang semisal dengan ucapan Bani Israil kepada Musa yang diceritakan di sini. Nabi Musa juga mengingkari mereka sebagaimana Nabi alaihissalam mengingkari kaumnya. Ya, qala innakum qaumun tajhalun angkara alaihim. Ya, sesungguhnya kalian adalah kaum yang jahil, yang bodoh. Angkara alaihim. Nabi Musa AS mengingkari mereka wa qala inna haula'i mutabbarum ma hum fih ya'ni batil. Inna haula'i sesungguhnya mereka itu ya orang-orang musyrik itu mutabbarun ya'ni batil. Batil mutabbarun ya'ni batilun ma hum fih. Batil apa yang mereka kerjakan. Nah. Wa batilun ma kanu ya'malun. Dan batil ya amalan mereka, apa yang mereka kerjakan itu batil ya, karena syirik, karena yang mereka kerjakan adalah syirik. Nah, yang mereka kerjakan adalah syirik. Nah, qala aghairallahi abghikum ilaha, kata Musa alaihi salam, aghairallahi abghikum ilaha, apakah selain Allah yang aku inginkan untuk kalian sebagai Tuhan, wa huwa faddalakum 'alal 'alamin, sementara dia Allah telah memuliakan kalian atas alam semesta, yakni di zaman mereka. Di zaman mereka. Nah, bukan ya secara umum karena umat Muhammadiyah bersama Nabi mereka Muhammad alaihi salatu wasalam lebih mulia daripada mereka, daripada Bani Israil bersama Nabi Musa. Naam. Angkara alaihim alaihi salatu wassalam. Musa alaihi salatu wassalam mengingkari mereka. Nah, pada ayat ini, ayat Al-A'raf ayat 139 sampai 140. Kama anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ankara ala haula, sebagaimana halnya sesungguhnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingkari mereka. Walakin haula'i wa haula'i lam yusyriku. Akan tetapi, nah perhatikan, akan tetapi haula'i, mereka Bani Israil kaumnya Musa itu yang meminta ya tersebut, wa haula'i dan kaum nabi ya sahabat nabi tersebut yang meminta hal tersebut, lam yusyriku, mereka semua tidak melakukan syirik, baru sebatas permintaan karena kejahilan mereka. Fa banu Israil lamma qalu hadhihi al-maqalata, maka Bani Israil ketika mereka telah mengucapkan ucapan ini, lam yusyriku, mereka tidak melakukan kesyirikan. Kenapa? Li'annahum lam yaf'alu, karena sesungguhnya mereka tidak melakukannya. Mereka tidak melakukannya. Wa kadzalika haula'is sahabatu, begitu pula mereka sahabat itu. Lau takhadu dhata anwatin lasyraku. Lau takhadu, sekiranya seandainya mereka benar-benar, ya, mengambil dhat anwat seperti orang musyrik itu, lasyraku, sungguh mereka melakukan syirik. Walakinnallaha, akan tetapi Allah, hamahum, telah menjaga mereka. Lamma nahahum nabiyuhum, intahau. Lamma, ketika nahahum nabiyuhum, nabi mereka melarang mereka, intahau, mereka berhenti menerima nasihat. Tadinya mereka tidak tahu meminta hal itu, ketika diberitahu itu tidak boleh, itu batil, itu syirik, ya, mereka berhenti. Waqalu hadhihi al-maqalat an jahlin. Waqalu hadhihi al-maqalat an jahlin, dan mereka mengucapkan maqalah ini, ucapan ini, an jahlin, dari kejahilan mereka, karena ketidaktahuan mereka. Maqaluha an ta'ammudin. Maqaluha an ta'ammudin. Mereka tidak mengatakannya secara sengaja, dengan unsur kesengajaan. Tidak. Ya, mereka tidak mengatakannya dengan unsur kesengajaan. Falamma alimu anha syirkun, intahau. Kemudian ketika mereka telah mengetahui anha syirkun, bahwa sesungguhnya itu adalah syirik, intahau, mereka berhenti. Mereka berhenti. Walam yunaffidhu. Walam yunaffidhu. Dan mereka tidak melanjutkan menerapkan apa yang mereka inginkan. Mereka lagi sadar. Mereka menjadi sadar dengan pengingkaran Nabi SAW, dengan nasihat Nabi SAW, dan mereka berhenti, tidak melanjutkan untuk menerapkan keinginan mereka. Sementara permintaan itu sumbernya karena ketidaktahuan, karena kejahilan. Ini udur, bukan sengaja, dalam keadaan tahu bahwa itu syirik kemudian tetap menginginkannya. Tidak, mereka memang tidak tahu kalau itu syirik. Kenapa? Apa sebabnya mereka tidak tahu? Di awal Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu sudah menjelaskan, wa nahnu hudatsa hadin bi kufur, kami baru saja meninggalkan kekufuran, baru saja masuk Islam, belum banyak ilmu. Masalah itu mereka belum faham. Ini udurnya, al-udur bil jahl, bil jahal, udur karena ketidaktahuan. Nah, oleh karena itu ketika diingkari oleh Nabi, dilarang oleh Nabi, mereka menyadari dan mereka tidak melanjutkan untuk menerapkannya, tidak melaksanakan itu. Walau nafadu la asyraku billahi azza wa jal. Seandainya mereka melanjutkan menerapkan, mengerjakan apa yang mereka inginkan, sungguh mereka telah menyekutukan Allah Ta'ala. Jadi ini dalil, ya, adanya udzur bil jahl, meskipun itu syirik besar, ya, yang mau dilakukan itu. Nah, seperti permintaannya Bani Israil, namun karena mereka punya udzur, yaitu tidak tahu, maka tidak dikafirkan. Karena ketika dilarang disadarkan, ya, ketika mereka tahu, mereka langsung berhenti, tidak melanjutkan. Bisa dipahami? Nah, fasyahidu min al-ayati annahu naka man ya'budul asjarah. Syahid dari ayat, sesungguhnya di sana ada orang yang menyembah pohon-pohon. Lianna haula'i musyrikina, karena sesungguhnya mereka orang musyrik itu, ittakhadu dzatan wa, mereka mengambil, ya, mengangkat pohon yang dikeramatkan dzat an-nawab. Wa hawala haula'i sahabatu alladziina lam yatamakkanil 'ilmu min qulubihim hawalu an yatashabbahu bihim laula anna Allah hamahum bi rasulih sallallahu alaihi wasallam wa hawala haula'i sahabatu hawala yani berupaya haula'i sahabatu mereka para sahabat itu alladzina yang disifati bahwa mereka lam yatamakkanil ilmu min qulubihim sahabat yang ilmu belum kokoh ya dalam kalbu-kalbu mereka, ilmu belum menancap dalam kalbu-kalbu mereka. Nah, karena baru saja masuk Islam, belum banyak tahu tentang syariat. Hawalu, mereka berusaha, berupaya an yatashabbahu bihim, untuk meniru mereka, meniru orang musyrik itu, mengangkat adat anwar pun dikeramatkan seperti itu dengan permintaan mereka kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Laula, seandainya bukan dikarenakan Allah hamahum bi rasulih sallallahu alaihi wasallam, seandainya bukan dikarenakan Allah taala melindungi mereka, menjaga mereka dengan keberadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka, hampir saja mereka terjerumus dalam syirik besar itu. Nah, melakukan syirik besar. Nah, jadi bisa dipahami, karena mereka tidak melakukannya, maka mereka tidak dianggap musyrik. Terus jika ada yang bertanya, tapi mereka kan minta, ingin melakukan. Jawabannya, itu bukan sengaja dalam keadaan tak tahu, bukan. Itu mereka minta karena mereka tidak tahu kalau itu syirik, kalau itu terlarang. Mereka tidak tahu, karena baru saja masuk Islam, belum paham. Ini udur bil jahil. Nah, asyhadu syahid anna hunaka man yatabarraku bil asjari wa ya'kifu 'indaha. Sesungguhnya di sana ada orang yang yatabarraku bil asjar, mencari barokah, ya, dengan pohon-pohon. Wa ya'kifu 'indaha, dan berkerumun di sekitarnya, mengeramatkan pohon-pohon, ya, mengagungkan pohon-pohon dan mencari barokah di pohon-pohon itu. Wal'ukufu ma'nahu, al'ukuf ma'nahu al-baqa'u 'indaha muddatan taqarruban ilaiha. Al-baqa, tinggal. Jadi al-ukuf di sini, akifu indaha, berkerumun di sekitarnya, artinya apa? Tinggal, ya, di sisi pohon-pohon itu muddatan, dalam jangka waktu tertentu. Taqarruban ilaiha, untuk mendekatkan diri kepada pohon-pohon itu. Berarti dalam rangka pengagungan kepada pohon-pohon yang dikeramatkan itu, ya, untuk mendekatkan diri kepadanya, mencari barokahnya. Berarti tinggal di situ, berkerumun, tinggal dalam jangka waktu tertentu, disembah. Fal'ukufu huwal baqa'u fil makan. Al'ukuf artinya apa? Tinggal di suatu tempat. Nah, tinggal, berdiam di suatu tempat. A'udzubillah. Mereka keramatkan, mereka betah tinggal di situ dalam jangka waktu tertentu, mengerumuninya untuk mengagungkannya, untuk mendekatkan diri, mengharapkan barokahnya. Padahal ini pohon. Aina al-'uqul? Nah, mana akal-akal mereka? Baik. Fadalla hada ala masaila azimatin. Maka ini menunjukkan beberapa masalah besar Nah, masalah ini berapa masalah yang disebutkan? Ada tiga ya, cukup panjang. Nah, tiga masalah ini kita akan ambil insyaallah, tiga masalah penting dipetik dari hadis. Nah, kita akan pelajari insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fiik. Subhanallahi walhamdulillah.